Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala. Pembahasan kita dari kitab Fadlul Islam dengan catatan atau penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah secara ringkas sampai pada bab ma jaa fil khuruji an da'wal Islam, bab tentang keluar dari da'wal Islam, dari seruan Islam. Maksud dari bab ini adalah bahwa kita harus menjaga diri jangan sampai terpengaruh dengan slogan-slogan atau seruan-seruan yang jauh dari kata Islami, jauh dari ajaran Islam. Yang harus kita prioritaskan, yang harus kita jaga adalah slogan-slogan atau seruan-seruan yang memang berasal dari Islam. Sebab segala seruan, segala slogan yang tidak ada nilai-nilai Islam di dalamnya itu masuk kategori seruan atau slogan jahiliyah. Ini bahayanya. Apalagi di zaman sekarang ini, ya kan? Banyak statement, banyak slogan, banyak seruan yang gak jelas. Kita mesti waspada. Kita mesti berhati-hati. Tujuannya untuk menjaga kemurnian Islam kita. Qala qawluhu ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-78, Huwassamma'ul muslimin min qabl wa fi hadha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menyebut kalian kaum muslimin. Jadi kita ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kaum muslimin. Maka kalau kita mau menyeru orang-orang Islam, sampaikan, wahai kaum muslimin, muslimat kalau wanita, mukminin, mukminat. Tidak perlu dipanggil kabilahnya, tidak perlu dipanggil nama daerahnya misalnya, atau pimpinannya. Cukup kita seru, kita panggil dengan panggilan yang memang ada nilai-nilai Islam di dalam kaum muslimin. Kaum muslimin rahimakumullah. Begitu. Anil Harits Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ada sebuah riwayat dari Al-Harits Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amurukum bi khamsin Allahu amarani bihinna. Aku perintahkan kepada kalian untuk menjaga lima perkara, dan kelima perkara itulah yang telah Allah perintahkan kepada aku. Apa lima perkara yang dimaksud? As-sam'u wa tha'atu wal jihadu wal hijratu wal jama'atu. Mendengar, taat, jihad, hijrah, wal jamaah, dan jamaah, persatuan dan kesatuan. Fa innahu man fa'al jamaah qibla syibrin faqad khala'a ribqatal Islam min 'unuqi illa an yarji'a. Sebab barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah, dari persatuan dan kesatuan walaupun hanya sejengkal, maka sungguh dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya, kecuali kalau dia kembali lagi. Wa man idda'a da'wal jahiliyah fa innahu min juza jahannam. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang menyeru, membuat slogan dengan seruan-seruan atau slogan-slogan jahiliyah, maka sungguh ia termasuk ke dalam penghuni jahanam. Kelompok yang menghuni jahanam. Kalimat ini yang ada kaitannya dengan bab. Ada ancaman yang serius dari Nabi alaihi salatu wasallam ketika kita menyeru atau membuat slogan yang tidak ada nilai-nilai Islam di dalam. Fa innahum wa man idda'a da'wal jahiliyah fa innahum min juza jahannam. Barang siapa yang membuat slogan yang menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah, maka sungguh ia akan termasuk ke dalam golongan yang menghuni jahannam. Faqala rajulun, kemudian ada seseorang yang bertanya, ya Rasulullah, wa in shalla wa shoma, wahai Rasulullah, bagaimana kalau seandainya dia orangnya suka sholat dan suka saum? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa in shalla wa shoma, sekalipun dia suka sholat dan saum, sekalipun begitu, ya. Fad'u bi da'wallah alladhi sammakumul muslimina wal mu'minin ibadallah. Serulah, buatlah slogan dengan seruan-seruan, dengan slogan-slogan yang memang Allah telah sebut kalian semua, yaitu diantaranya dengan muslimin dan mukminin. Jangan bawa-bawa kelompok, jangan bawa-bawa golongan. Cukup seru dengan seruan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah seru kita dengannya, yaitu muslimin dan mukminin. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi, beliau mengatakan hadis ini hadis hasan sahih. Berikutnya wafis sahih. Man faraqa al-jama'ata shibran amata famitatuhu jahiliyyatun wa fihi abi da'wa al-jahiliyyati wa ana baina adhhurikum. Di dalam hadis yang sahih disebutkan kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang memisahkan diri dari persatuan dan kesatuan walau hanya sejengkal, kemudian dia mati, maka matinya seperti mati jahiliyah. Dan di dalam hadis itu ada kalimat yang disampaikan oleh beliau, abidah wal jahiliyyati wa ana baina abhurikum. Apakah kalian lebih memilih seruan-seruan dan slogan-slogan jahiliyah sementara aku masih ada di tengah-tengah kalian? Ini kasusnya ketika Ansor dan Muhajirin, ya, di mana orang-orang Ansor mengatakan, ya lil Ansor, mana orang-orang Ansor? Sini. Orang Muhajirin mengatakan, ya lil Muhajirin, mana orang-orang Muhajirin? Sini. Seolah-olah bangga dengan kesukuan, padahal semuanya muslimin. Qala hadza yuhadziru, kata Syekh bin Baz dalam catatannya, dalam keterangannya, hadza yuhadziru min ad-da'wati ila al-jahiliyah, ya ala fulan, ya ala fulan. La, apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dan sekaligus yang disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala tadi adalah merupakan peringatan dari seruan-seruan yang berbau jahiliyah, seruan-seruan yang berbau jahiliyah. Seperti ya ala fulan, wahai qabilah fulani, ya ala fulan, wahai qabilah fulani. Kalau ke daerahan misalnya dengan menyebut, mana orang-orang Taragaju, mana orang-orang Cikijik, mana orang-orang sana, kayak gitu. Seolah-olah ada pemisahan. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Kami jadikan kalian itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal. Dengan apa? Dengan Islam. Karena tidak ada agama yang menyatukan kecuali Islam. Kalau sudah Islam yang bicara, maka tidak ada lagi kesukuan, tidak ada lagi kebangsaan. Semuanya disebut dengan muslimin. Kata Syekh, jangan seperti ini. Jangan memanggil qabilah fulan, qabilah alan. Tapi ya ahlat tauhid, ya ahlal iman, panggillah ya ahlat tauhid, ya ahlal iman. Kulluhum ikhwatun idza ja'al harb la yantasibuna ya fulan. Semuanya saudara. Kalaupun kemudian terjadi sedikit pertikaian, maka la yantasibuna ya fulan. Jangan sampai membawa-bawa penisbatan kepada suku tertentu, kabilah tertentu. Ya fulan misalnya, hei kabilah fulan, ya qahtani, mana kabilah qahtani, ya bani kada, mana bani ini, ya bani kada, mana bani, padahal semuanya bani Adam. Lah, jangan, tidak boleh. Hum syai'un wahid, semuanya pada dasarnya satu. Al-muslimuna syai'un wahidun, kaum muslimin itu satu. Dimanapun tinggalnya, apapun sukunya, bagaimanapun statusnya, semuanya sama, muslimin. Islam tidak membeda-bedakan, tidak membeda-bedakan warna kulit, tidak membeda-bedakan bahasa, semuanya sama. Baik, wala yud'a bid'ah wal jahiliyah. Jangan sekali-kali memanggil, menyeru, membuat slogan dengan slogan jahiliyah. Walihada qala lamal muhajiri ya lil muhajirin wa qala al ansar ya lil ansar qala rasulullah abida wal jahiliyah wa ana baina adhkurikum. Oleh karena itu, ketika orang-orang muhajirin mengatakan mana orang-orang muhajirin, saat orang-orang ansar mengatakan mana orang-orang ansar, Rasulullah langsung menegur. Rasulullah mengatakan abida wal jahiliyah wa ana baina adhkurikum. Apakah kalian lebih cenderung senang dengan seruan-seruan jahiliyah, sedangkan aku masih ada di tengah-tengah kalian? Ini hal yang penting. Terakhir, fal wajibu ad-da'watu bil Islam ayyuhal ikhwah, ayyuhal muslimun, ayyuhal mu'minun. Hadza ka hakadha indal istighatsah wal has yahuthuhum ala al-qital bismil Islam wa bismil iman. Maka yang wajib adalah melakukan seruan dengan seruan yang mengandung nilai-nilai Islam, seperti ayyuhal ikhwah, wahai saudara-saudara sekalian, ayyuhal muslimun, wahai kaum muslimin, ayyuhal mu'minun, wahai kaum mu'minun, mu'minin. Demikian juga saat melakukan istighosah, ya, saat menghasung kaum muslimin untuk berperang, maka harus menghasung mereka dengan nama Islam, dengan nama iman. Sampai di sini dulu. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.